Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Buya tentang kemasjidan. Ada suatu masjid, lokasi halamannya agak luas. Kalau di teras masjid ataupun di lapangan masjid, lalu diadakan keropak sosial, bukan keropak masjid tapi keropak sosial. Lalu hasil dari keropak sosial tersebut digunakan untuk menolong orang musafir. Kadang-kadang di masjid tersebut banyak musafir yang terlantar ongkos. Kadang-kadang minta ke pengurus masjid untuk ongkos. Jadi kami selaku pengurus masjid rada keder. Dan hasil tersebut di samping untuk kebutuhan menolong orang yang musafir, yaitu untuk jajan-jajan pengurus DKM ataupun yang bekerja di masjid, itu hukumnya bagaimana? Dan kemudian ada orang yang suka melaksanakan sholat sunnah digabung, yaitu sholat tahiyat al-masjid, lalu syukur wudu, lalu hajat, istihoroh, dan tobat, itu digabung hukumnya bagaimana? Dan dalilnya dari sumber riwayat apa? Mohon penjelasan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak kotak amal yang ada di dalam masjid. Kalau kotak amal yang ada di dalam masjid, maka sudah jelas itu adalah untuk masjid. Maka tidak diperkenankan kecuali untuk kepentingan masjid. Tidak boleh Anda bagi-bagi kepada tetangga, karena orang yang berinfak memang untuk masjid, tapi bisa diberikan untuk memberikan uang barokah kepada yang membersihkan masjid dan sebagainya, karena memang itu untuk kepentingan masjid. Tapi kalau di dalam masjid itu ada salah satu kotak amal yang sudah ditulis jelas bahwasanya kotak amal ini untuk kepentingan tertentu, itu sah-sah saja. Karena orang akan memasukkan sesuai dengan bacaannya tersebut. Misalnya depan masjid adalah memang untuk siapkan apa, bantuan untuk apa. Misalnya dalam keadaan bencana, boleh bantuan bencana Anda titipkan di masjid. Orang membaca, maka dia akan menginginkan uang itu untuk bencana, maka sah-sah saja. Tapi selagi tidak ada tulisannya, maka itu untuk masjid. Kalau sudah ada tulisannya, berarti seperti ada orang meminta tapi tempatnya di masjid. Orang meminta tempatnya di masjid, sah-sah saja, bukan berarti untuk masjid. Cuman bahasa memintanya adalah dengan kotak amal. Itu boleh-boleh saja. Yang demikian itu tentunya kalau ini bukan urusan, kalau Anda bukan orang dalam masjid, maka Anda harus minta izin dengan orang di dalam masjid. Karena paling tidak akan mengurangi dong pemasukan masjid nanti orang yang sedekah. Kalau Anda tiba-tiba langsung setelah ini memasang kotak amal sebanyak-banyaknya atas nama sosial, Anda merusak masjid. Anda minta izin kepada pengurus masjid tersebut. Baik, kemudian yang ditanyakan yang kedua tentang sholat-sholat al-muntarijah tahta sholatin ukhra, sholat yang satu martabat, sholat sunat mutlak, tingkat mutlak. Sebab sholat sunat mutlak itu adalah tidak perlu niat yang sangat khusus, tidak perlu penentuan niatnya. Ingat, martabat niat itu ada tiga. Kalau Anda faham makna ini, Anda akan tahu martabat niat di dalam martabat niat. Cara niat itu ada tiga model. Kalau Anda melakukan sholat fardu, maka yang harus Anda hadirkan adalah yang pertama adalah niat, qasad, bermaksud untuk melakukan sholat, ada niat. Yang kedua adalah menentukan sholat fardu yang Anda lakukan. Yang ketiga, Anda hadirkan keyakinan tentang kefarduannya, tiga. Tapi kalau sholatnya, sholat adalah rawatib, qobliyah, ba'diyah, duha, maka perlu dua saja. Apa yang Anda perlukan? Yang Anda perlukan adalah yang pertama adalah niat, bermaksud melakukan sholat. Yang kedua, menentukan sholatnya, apakah itu duha atau itu namanya sholat, sholat ba'diyah atau qobliyah. Nah, tapi kalau selain sholat yang pangkat kedua, namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu perlu, yang diperlukan hanya niat saja. Sholat sunnah mutlak yang masuk martabat mutlak adalah sholat yang tidak, sholat sunnah mutlak adalah yang tidak ditentukan waktunya. Kapan saja ada. Misalnya sholat mutlak, Anda ingin sholat saat ini Allahu Akbar dua rakaat mutlak. Artinya, kemudian termasuk-masuk sholat sunat mutlak adalah sholat wudhu. Kapan Anda wudhu, sholatnya datang. Sholat masuk masjid, kapan Anda sholat masjid? Masuk masjid, Anda sunnah tahiyatul masjid. Karena itu martabatnya sholat sunnah mutlak, maka yang diwajibkan Anda hanya satu, yaitu niat melakukan sholat. Lah kemudian, kemana arah sholat ini? Ya apapun yang Anda lakukan, habis wudhu, ya sholat wudhu, pas masuk masjid. Masuk itu semuanya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau sudah martabat sholat mutlak, Anda boleh masukkan niat yang banyak di dalamnya, karena memang tidak perlu ditentukan. Penentuan ini hanya untuk mendapatkan pahala. Sehingga kalau sholat sunnah saja, Anda habis sholat tahiyat, Anda habis wudhu, kemudian Anda masuk sholat masjid, Allahu Akbar, Anda mendapatkan dua. Sholat wudhu, langsung sholat, sholat tahiyatul masjid. Kalau Anda tambah lagi sunnah sholat yang sepangkat dengannya, termasuk istikharah, hajat dan sebagainya, Anda mendapatkan pahala yang semacam itu. Karena memang itu martabatnya sholat sunat mutlak yang tidak perlu menentukan apa sholatnya. Selagi tidak wajib ditentukan, maka Anda suka-suka membawa kemana. Karena yang penting adalah niat melakukan sholat dua rakaat seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.